بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد. Terakhir yang kita bahas tentang bab kaifiyatu inzalil Qur'an, bab kaifiyah turunnya wahyu, turunnya Al-Qur'an. Hadis terakhir yang kita baca hadis yang ke-14. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya. Fa'akul babu nuzulil Qur'ani ala sab'ati ahruf, bab turunnya Al-Quran di atas 7 huruf. Bab turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Nanti akan dibahas cukup panjang tentang makna Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Banyak hal yang perlu diperjelas dalam bab ini, karena cukup banyak pula kesalahpahaman-kesalahpahaman yang terjadi terutama di kalangan orang-orang yang belajar qiraah. Kita bahas terlebih dahulu hadisnya, baru kemudian setelah itu kita bahas permasalahan sab'atu ahruf dan hal-hal yang terkait dengannya. Faqul al-hadithul khamis ashar, hadis yang ke-15. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Nomor hadis 4992. Qala haddathana Sa'id ibn Ufair, qala haddathani al-Layth, qala haddathani Uqail an ibn Shihab, qala haddathani Urwa ibn Zubair أن المسور ابن مخرمة وعبد الرحمن ابن عبد القاري حدثاه أنهما سمعا عمر ابن الخطاب يقول. Mereka berdua pernah mendengar sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, سمعت هشام ابن حكيم yaqra'u surat al-Furqan. Kata Umar, aku pernah mendengar Hisham bin Hakim membaca surah al-Furqan fi hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastama'tu liqira'atihi, maka saya mencermati mendengarkan bacaannya. Al-istima' itu mendengarkan dengan cermat. Maka saya mencermati mendengarkan bacaannya. Fa'idha huwa yaqra'u ala hurufin kathiratin lam yaqra'niha Rasulullah SAW. Tiba-tiba dia, Hisham bin Hakim ini, membaca dengan huruf-huruf yang banyak yang belum pernah Rasulullah SAW membacakan aku dengannya. Ini kok beda dengan bacaan yang saya tahu gitu. Banyak huruf yang beda dengan bacaan saya gitu. Kata Umar, fakittu usawiruhu fi shalah, hampir-hampir saja saya terekam dia dalam salatnya. Usawiruhu ay uwathibuhu, uwathibuhu dari kata-kata wasaba, menerkam. Kila, ada yang mengatakan usawiruhu ay akhudhu bi ra'sih, aku pegang kepalanya. Wal awwal ansab wa asbah, makna yang pertama itu yang lebih tepat, yang lebih mendekati. Jadi usawiruhu ini uwathibuhu, hampir-hampir aku terekam dia dalam sholatnya. Kata Umar, fatasabbartu, maka saya menyabar-nyabarkan diriku, hatta sallama, hingga dia salam dari sholatnya. Falabbabtuhu piridaihi, labbaba, maknanya falabbabtuhu biridaihi, maknanya akhadtu bima jami'i ridaihi fi unuqih, akhadtu bima jami'i ridaihi fi unuqihi wa jarartu bihi, maknanya saya mengambil semua selendangnya itu di lehernya. Jadi selendangnya itu diambil semuanya, kemudian diambil di bagian lehernya, dan saya tarik dia dengan itu, saya seret dia dengan itu. Itu namanya falabbabtuhu biridaihi. Ini menunjukkan barakallahu fikum, sahabat Umar dikenal sebagai orang yang keras dalam amar ma'ruf nahi mungkar, orang yang sangat tegas, sangat keras dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Beliau melakukan demikian karena ijtihadnya beliau, karena ijtihadnya beliau. Beliau menduga Hisham menyelisih yang benar. Sahabat Umar menduga sahabat Hisham bin Hakim salah gitu. Makanya di akhir hadis Rasul tidak mengingkari sahabat Umar. Rasul tidak mengingkari sahabat Umar, beliau hanya mengatakan kepada Umar, lepaskan dia. Dikarenakan tindakan Umar dibangun di atas ijtihadnya beliau, dugaan Hisham bin Hakim itu salah. Barakallahu fikum. Tayyib. Faqultu, maka saya tanya Hisham bin Hakim ini, man aqra'aka hadhihi surah allati sami'tuka taqra', siapa yang membacakan kamu surat ini yang saya dengarkan kamu membaca tadi? Siapa? Qala, katanya Hisham bin Hakim, aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang membacakan aku surat tersebut. Rasulullah, kata Hisham. Faqultu, maka saya katakan, kata Umar, kadzabta, dusta kamu, dusta kamu. Kadzabta di sini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Kadzabta dimaknakan dengan dusta. Kadzib, dusta kamu. Fafihi itlaqu dhalika ala ghalabati dhann. Fafihi itlaqu dhalika ala ghalabati dhann. Jadi kata-kata kadzabta dimaknakan dengan makna aslinya, dusta kamu. Maka lafaz ini menunjukkan bolehnya melafalkan kata-kata itu dengan dasar ghalabatu dhann, dugaan kuat. Kadzabta, dusta kamu. Makna kedua, makna kadzabta bimakna akhta'ta. Bimakna akhta'ta ala lughati ahli al-Hijaz. Ya, kadzabta ay akhta'ta, salah kamu, keliru kamu. Ini bahasanya ahli Hijaz. Kadzab di mana dimanakan akhta'a wa wahim. Hadza wa hadza. Kata Umar, kadzabta, fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad aqra'aniha ala ghairi ma qara'ta. dusta kamu, salah kamu. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membacakan kepada aku surat tadi berbeda dengan yang kamu baca tadi. Ini alasan argumentasi sahabat Umar menyalahkan Hisham. Menyalahkan Hisham, aku juga Rasul juga membacakannya kepada aku, tapi beda dengan bacaan kamu. Artinya beliau khawatir Hisham keliru. Kenapa demikian? Karena sahabat Umar termasuk as-sabiqun al-awwalun. Satu, beliau termasuk ulama ushabah. Sementara Hisham bin Hakim termasuk muslimatul fath. Beliau termasuk orang yang baru masuk Islam. Ya, Hisham bin Hakim termasuk orang yang baru masuk Islam. Jadi khawatir, sahabat Umar khawatir dia salah baca gitu. Enggak mungkin. Lain dengan sahabat Umar, orang yang sabiqunil awwalun, termasuk ulamanya sahabat, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya gitu ya. Mungkin gitu. Khawatir Hisham bin Hakim yang baru masuk Islam salah baca atau kurang mungkin dalam membacanya. Sehingga beliau mengatakan, gadabta, salah kamu. Karena Rasul membacakan aku surat tadi berbeda dengan yang kamu baca. Qala fantalaqtu bihi aquduhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka saya pun berangkat berjalan membawa menuntun Hisham tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, masyarakat saya katakan kepada Rasulullah, inni sami'tu hadha yaqra'u surat al-Furqan ala hurufin lam taqra'niha. Sesungguhnya aku mendengarkan orang ini, Hisham ini, membaca surat al-Furqan dengan huruf-huruf yang tidak pernah engkau bacakan kepada aku, wahai Rasulullah. Tidak apa kepada Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arsilhu, lepaskan dia. Arsil, lepaskan dia wahai Umar. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ada beberapa alasan, beberapa sebab kenapa Rasul memerintahkan Umar melepaskan dia. Melepaskan dari apa? Dari cengkramannya itu. Dia kan dicengkram dengan selendangnya, dicengkram, tonton begini. Ayo, gitu. Lepaskan dia. Ada tiga alasan. Satu, li'annahu lam yathbut indahu ma yaqtadhi ta'zirahu. Innahu atau li'annahu lam yathbut indahu ma yaqtadhi ta'zirahu. Yang pertama, dikarenakan tidak sabit, tidak tetap pada beliau sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang mengandung konsekuensi dia ditakzir. Hisham bin Hakim ditakzir, dihukum. Enggak ada buktinya. Ya, tidak ada yang sabit menurut beliau sesuatu yang mengandung konsekuensi dia boleh takzir. Yang kedua, li anna umara innama nasabahu ila mukhalafatihi fil qira'ah. Li anna Umar innama nasabahu ila mukhalafatihi fil qira'ah. Yang kedua, dikarenakan sahabat Umar, beliau hanya menisbatkan Hisham bin Hakim ini menyelisih bacaan Umar. Ya, sahabat Umar ini menisbatkan Hisham bin Hakim kepada tindakan menyelisih bacaannya Umar, bukan bacaannya Rasul. Dipahami ya? Bacaannya Umar. Kamu salah. Ini enggak sama dengan bacaan aku. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui mana yang benar, mana yang salah dari bacaan wahyu yang enggak diketahui oleh sahabat Umar. Yang ketiga, li'annahu idza qara'a wa huwa mulabbabun, li'annahu idza qara'a wa huwa mulabbabun lam yatamakkan min huduril bal, lam yatamakkan min huduril bali wa tahqiqil qiraati tamakkunal mutlaq ya, li'annahu idza qara'a wa huwa mulabbabun lam yatamakkan min huduril bali wa tahqiqil qiraati tamakkunal mutlaq. Yang ketiga, kalau Hisham tadi membaca dalam kondisi dia mulabbab, tercengkram lehernya dengan redaknya tadi, dia enggak memungkinkan untuk menghadirkan hafalan dia atau membutuhkan bacaannya sebagaimana orang yang lepas keadaannya. Dipahami ya? Dia kan kondisinya lagi dicengkram begini. Nah, kalau begini suruh baca kan enggak enak. Enggak nyaman. Lepaskan dia. Dilepaskan sehingga bacaannya lebih lancar, lebih fokus, hafalan dia juga lebih fokus lagi. Demikian disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya. Intinya ada tiga alasan kenapa Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Umar untuk melepaskannya. Arsilhu, lepaskan wahai Umar. Iqra ya Hisham, bacalah wahai Hisham. Faqara alaihi alqira'at allati sami'tuhu yaqra, maka Hisham pun membacakan kepada Rasulullah SAW seperti bacaan yang saya dengar dia membacanya tadi. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kadzalika unzilat, ya seperti itulah diturunkannya Al-Qur'an, ya kadzalika seperti itulah unzilat, diturunkan bacaannya seperti itu. Tsumma qala, belum mengatakan lagi, iqra ya Umar, bacalah wahai Umar. Faqara'tul qira'ata allati aqra'ani, maka saya pun membacakan kepada beliau bacaan yang beliau bacakan kepada aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kadzalika unzilat, ya juga seperti itu diturunkannya bacaan tadi, diturunkan sebagaimana bacaannya Hisham dan bacaannya kamu. Beliau mengatakan, inna hadzal qur'ana unzila ala sab'ati ahruf, sesungguhnya Al-Qur'an ini diturunkan dengan 7 huruf. Faqra'u ma tayassara minhu, maka bacalah yang mudah daripadanya. Al-hadithu akhrajahu Muslim. Faqala rahimahullah, haddatsana Yahya ibn Yahya qala qaratu ala Malikin an ibn Shihabin bihi nahwahu. Yang berikutnya, al-hadithu as-sa'ashar, yang ke-16. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah, nomor 4991. Qala haddathana Sayyid ibn Ufair qala haddathani al-Layth qala haddathani Uqail an ibn Shihabin qala haddathani Ubaidullah ibn Abdillah anna ibn Abbasin radiyallahu anhuma haddathahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, aqra'ani Jibrilu ala harfin. Jibril membacakan wahyu Al-Qur'an kepada aku dengan satu huruf. Ini awalnya nih, satu huruf. Faraja'tuhu, maka saya pun memuraja'ah beliau. Raja'tuhu. Anda sebutkan fi riwayati Muslim, fi riwayati Muslim nomor hadis 820. Fi riwayati Muslim 820 an Ubay bin Ka'ab, dari sahabat yang lain, dari sahabat Ubay bin Ka'ab dengan lafaz farad faradattu ilaihi, maka saya membalasnya, saya membalas bacaannya dengan saya mengatakan anhawin ala ummati. Lafadznya faradattu ilaihi anhawin ala ummati, maka saya balas ucapan Jibril dengan saya mengatakan anhawin ala ummati, beri keringanan atas umat. Anhawin ala ummati, beri keringanan atas umatku. Wa fi riwayatin, tulis wa fi riwayatin lahu ini li Muslim nomornya 821 dari Ubay bin Ka'ab juga dengan lafaz as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratah, as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratah wa inna ummati la tutiqu dhalik, wa inna ummati la tutiqu dhalik. Ini dalam riwayat Muslim yang lain nomor hadis 821 dari sahabat yang sama Ubay bin Ka'ab, lafadznya as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratah, aku memohon kepada Allah pemaafan dan ampunannya. Wa inna ummati la tutiqu dhalik, sesungguhnya umatku tidak sanggup itu. Ini pengertian faraja'tuhu, saya memuraja'ah Jibril, yakni saya membalas ucapan dia dengan dua lafaz tadi, anhawin ala ummati, beri keringanan atas umatku, dan saya mengatakan as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratah, aku memohon kepada Allah pemaafan dan maghfiratnya. Wa inna ummati la tutiqu dhalik, umatku tidak sanggup itu. Ini menggambarkan sayangnya Rasul kepada umatnya. Beliau sangat mencintai umatnya. Beliau enggak ingin umatnya merasakan rasa keberatan dalam beragama. Tayyib. Lanjut kata beliau, falam azal astaziduhu, dan saya terus meminta tambah kepada Malaikat Jibril. Antum tulis. Wa fi riwayatin lin-nasai min tariqi Anas an Ubay. Wa fi riwayatin lin-nasai min tariqi Anas an Ubay bin Ka'ab dengan lafaz inna Jibrila wa Mikaila atayani. Inna Jibrila wa Mikaila atayani. Faqala Jibril iqra'il Qur'ana 'ala harfin. Iqra'il Qur'ana 'ala harfin. Faqala Mikail istazidhu. Tulang lagi ya, inna Jibril wa Mikail atayani. Faqala Jibril iqra'il Qur'ana 'ala harfin. Faqala Mikail istazidhu. Disebutkan dalam riwayat Nasa'i dari jalannya Anas bin Malik dari Ubay bin Ka'ab dengan lafaz sesungguhnya Jibril dan Mikail datang kepada aku, kata Rasulullah SAW. Maka berkata Jibril, bacalah Al-Quran dengan satu huruf. Maka berkata Mikail, istazidhu, minta tambah. Barakallahu fikum. Siang kata-kata falam azal astaziduhu, dalam hadis yang kita bahas tadi, aku terus minta tambahan kepada Jibril, yakni dengan perintah Mikail. Paham ya? Yang menyuruh aku untuk minta tambah adalah Mikail. Anda mengatakan, teruskan dari imlaknya, wali Ahmada min hadithi, wali Ahmada min hadithi Abi Bakrah nahwahu. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Bakrah semisal juga. Semakna dengan itu. Artinya yang meminta aku untuk minta tambahan adalah malaikat Mikail. Jadi Jibril meminta Rasul membaca Al-Quran dengan satu huruf, ada malaikat Mikail sampingnya. Setiap kali mengatakan baca satu huruf, kata Mikail, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, baca lagi dua huruf, kata Mikail, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, terus sampai tujuh huruf. Sehingga yang memerintahkan malaikat Mikail. Nanti akan disebutkan dalam beberapa bab hadis yang sama dengan ini, dengan lafaz malaikat yang di sampingku menyuruh aku mengatakan demikian. Itu malaikat adalah malaikat Mikail. Baik. Lanjut. Qala wa yaziduni hatta antaha ila sab'ati ahruf. Dan malaikat Jibril pun menambahkan aku sampai berhenti pada tujuh huruf. Al haditsu akhrajahu Muslim. Faqala rahimahullahu ta'ala wa haddatsani Harmalah Ibnu Yahya qala akhbara Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibnu Shihab bihi mithlahu wa zad. Dan Muslim menambahkan dalam riwayatnya, qala Ibnu Shihab, berkata Ibnu Shihab, balaghani anna tilka sab'atal ahruf, sampai kepada aku bahwa tujuh huruf itu, innama hiya fil amr alladhi yakunu wahida, itu hanya pada satu perkara yang satu, perkara yang satu, la yakhtalif fi halan wala haram, tidak berbeda beda terkait dengan hal dan haramnya. Intaha. Tapi ini dua hadis menjelaskan kepada kita dengan tegas dan jelas Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, diturunkan dengan tujuh huruf. Awalnya satu, tidak tambah, jadi dua, jadi tiga, sampai tujuh huruf. Dan yang memerintahkan Rasul meminta tambah adalah malaikat Jibril. Taib. Antum tulis sebagai faedah. Ini namanya khulasah yang nanti akan saya sampaikan rincinya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fil Fath. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fil Fath. Juz yang ke-9 halaman 32. Syarah hadis ini. Syarah hadis ini. Beliau mengatakan wa hadhil ahaditsu tuqawi. Wa hadhil ahaditsu tuqawi. Annal murada bil ahruf. Annal murada bil ahrufi al-lughat. Awil qiraat. Wahadihi al-ahadithu tuqawi anna al-murada bil-ahruf al-lughat awil qiraat. Ay, lanjut, ay unzilal qur'anu ala sab'i lughatin aw qiraatin. Ay unzil al-Qur'anu ala sab'i lughatin aw qira'atin. Aw di sini lit tanwi bukan syak. Ini untuk keragaman bukan keraguan. Beliau memilih dua pendapat ini. Kata beliau hadis ini yang sudah disampaikan di atas tadi menguatkan bahwa yang dimaksudkan dengan huruf-huruf adalah lughah atau bacaan. Yakni Al-Qur'anul Karim diturunkan dengan 7 lughah atau 7 qiraah. Ini dua pendapat ya, Ikhwan. Jadi bukan ragu-ragu. Ini atau ini bukan? Ini tanwi keragaman. Beliau mengisahkan dua pendapat yang masyhur di kalangan para ulama terkait dengan makna 7 huruf. Nanti akan disebutkan pada keesokan hari. Jam sudah mulai melampaui target. Nanti akan disebutkan para ulama kita khilaf dalam memaknakan 7 huruf sampai 35 pendapat. Bayangkan 35 pendapat. Dan yang paling masyhur dua ini yang dibawa sama Al-Hafidz, lughat atau qiraat. Maka saya terus pada antum sebagai khulasahnya. Kita insyaallah ya. Ada rincian khilafnya para ulama dan tambihat fawaid terkait dengan masalah ini akan diteruskan insyaallah pada kesempatan berikutnya. Khulasanya adalah Al-Qur'an diturunkan dengan 7 huruf, 7 lughah atau 7 qiraah. Silakan dibaca yang mudah bagi Anda. Faqra'u ma tayassara minhu. Rinciannya akan dikaji besok insyaallah tabaraka wa taala. Karena khilafnya panjang, kemudian juga tanbih-tanbih juga sangat panjang, dikarenakan banyak kesalahpahaman di kalangan banyak pihak terkait dengan masalah 7 qiraah dan 7 lughah tadi. Baik, nanti akan disampaikan lebih rinci. Banyak yang harus antum imla, harus antum tulis. Saya sengaja satu sekawan. Poin-poin penting yang saya rangkumkan dari syaratnya para ulama, antum tulis. Saya imlakan nanti insyaallah supaya lebih gamblang, jelas masalahnya dan lebih mudah dipahami insyaallah tabaraka wa taala. Sementara cukup. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu barakallahu fikum.